إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة النار. Dibersihkan ini meja-mejanya. Dirapikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujahid Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullahu Ta'ala wa ra'ahu wa syafahu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan beliau Hafidhahullahu Ta'ala tentang pentingnya al-istiqamah wasabat di atas al-haq, di atas sunnah, di atas tauhid. Dan beliau menyebutkan bahwa kaum muslimin secara umum termasuk di dalamnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang-orang yang berkecimpung dengan bid'ah, yang senantiasa melakukan bid'ah dan mengajak kepada kebid'ahan. Sungguh mereka semuanya butuh kepada ilmu as-sahih. Mereka sangat butuh kepada tauhid yang ada pada seorang sunni, seorang muwahhid. Ilmu yang telah didapati, dimiliki oleh seorang muwahhid, seorang sunni, salafi. Ilmu yang telah dia raih, dia pelajari. Tauhid yang telah dia pelajari, dia fahami. Maka ingat, itu sangat dibutuhkan oleh umat. Sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bahkan termasuk ahlul bid'ah, mereka membutuhkan itu. Sehingga seorang muwahhid, seorang sunni yang berpegang dengan sunnah, senantiasa beramal di atas sunnah, beramal dengan tauhid dan sunnah, janganlah kemudian dia itu diam, apalagi dia terpengaruh, dia terbawa, dia tertipu dengan rayuan-rayuan ahlul bidah. Dengan mudah kemudian dia menjual manhajnya, dia menjual akidahnya, dia menjual ilmu yang telah dia pelajari, dia jual dengan harga yang murah kepada mereka. Dalam keadaan dia telah bersusah payah belajar, dia telah menempuh perjalanan di dalam menuntut ilmu, perjalanan panjang dengan penuh gangguan, rintangan. Seorang talib, dia belajar terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu, dia faham tentang masalah ini dan masalah itu. Lalu dengan syubhat yang ringan, dengan rayuan-rayuan dunia yang dia sebenarnya tahu tentang hakikatnya, hakikat dari dunia, kemudian dengan mudah dia meninggalkan dan menanggalkan apa yang telah ada pada dia, yaitu at-tauhid was-sunnah. Sungguh sangat rugi. Maka beliau menyatakan, ma ra'aitu fit tarikh aghraba min hadha. Aku belum pernah melihat dalam sejarah yang lebih aneh daripada ini. Aneh, seorang yang faham tentang tauhid sunnah, yang sudah mengerti tentang ilmu al-kitab was sunnah bifahmi salafil ummah, kemudian dengan mudahnya dia membuangnya, dia menggantikannya dengan dunia yang rendah, yang hina. Kemudian beliau menyatakan, wa wallahi la hiya aghla indana min ad-dunya wa ma 'alayha. Demi Allah, ilmu yang sahih, ilmu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sungguh itu suatu yang sangat mahal nilainya, yang sangat tinggi harganya di sisi kami dibandingkan dunia dan segala isinya. Perhatikan, ini sebuah keyakinan dan prinsip. Kalau seorang ingin selamat dari berbagai fitnah, syubhat dan juga syahwat, maka hendaknya dia memiliki prinsip ini. Prinsip yang senantiasa dia kokohkan dan dia jaga, dia rawat, dia pelihara dengan baik prinsip ini, yaitu prinsip bahwasanya akhirat itu lebih baik, akhirat itu suatu yang utama. Al-akhirah khairun minad dunya. Dan akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Bosnya dunia ini suatu yang rendah, suatu yang hina, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para a'immah, para sahabat hingga masa ini dari para ulama kita. Bahwasanya ilmu itu suatu yang sangat-sangat bernilai, jauh nilainya dibandingkan dengan dunia yang tidak ada harganya sama sekali. Dan kita tahu sejarah telah menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya fitnah-fitnah yang terjadi, berbagai fitnah yang muncul itu kalau ditelusuri ternyata ujung-ujungnya adalah dunia. Akar permasalahan, inti permasalahan adanya terkait dengan dunia. Semuanya. Tidak jauh dari itu. Mesti ya, berputar pada dunia. Sehingga dia memunculkan berbagai syubhat, syubhat, syubhat. Ternyata setelah ditelusuri, dipelajari, oh dunia yang dia inginkan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka karena itu, beliau hafizahullah ta'ala mengingatkan kita semuanya. Ahlus sunnati wal jama'alas as-salafiyin. Untuk benar-benar menghargai ilmu tersebut. Ilmu itu dihargai, dimuliakan, diberi kedudukan yang tinggi. Dimuliakan ilmu tersebut. Sehingga ketika berbagai syubhat datang, berbagai tawaran-tawaran, rayuan-rayuan datang kepada dia, tidak mudah untuk dia melepaskan ilmunya atau menjual ilmu tersebut, karena dia tahu bahwasanya ilmu itu sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ilmu itu adalah agamamu. Ilmu itu adalah darah dagingmu yang kamu akan tumbuh dalam ibadah kepada Allah, dalam melakukan amal saleh, dan segala aktivitas kamu yang kamu lakukan di dunia ini, kamu jalani, itu semuanya dibutuhkan ilmu, membutuhkan adanya ilmu untuk membimbing dan membenarkan amalan-amalan tersebut. Maka ini sangat penting, karena berapa banyak orang-orang yang memiliki ilmu, diberi anugerah ilmu dia, faham dia, mengerti tentang Al-Quran was Sunnah, mengerti tentang berbagai bidang-bidang ilmu ini, sangat faham tentang berbagai kaidah-kaidah, usul, bahkan sekian permasalahan-permasalahan cabang dalam ilmu fikih misalnya, dia sangat faham, dia sangat pintar dan cerdas. Namun ya subhanallah, hanya karena dunia sedikit saja, ditawarkan rumah, ditawarkan mobil, ditawarkan istri, ditawarkan ini dan itu, langsung dia tinggalkan, dia buang ilmu itu. Maka penting sekali lagi untuk kita senantiasa memuliakan ilmu itu. Ilmu itu adalah kehidupan kita. Ilmu itu adalah darah daging kita. Agama kita. Kalau kita faham bahwasanya ilmu itu agama, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, inna hadal ilm din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah din kalian, agama kalian. Demikian. Maka beliau menyatakan sesuatu yang sangat mahal di sisi kami daripada dunia dan segala isinya. Wa inna dunya bibitruliha wa dahabiha la tazinu indallahi janaha ba'udatin. Dan dunia dengan apa yang ada di dalamnya, beliau mencontohkan dunia di sini seperti bitrul, minyak, ya, minyak bumi. Demikian pula emas dan yang lainnya itu tidak memiliki nilai di sisi Allah, tidak sebanding dengan satu sayapnya lalat atau nyamuk. Tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nilai sama sekali. Walau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kemudian beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia itu bisa menyamai satu sayap ekor nyamuk, satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di pandangan Allah, di sisi Allah, dunia itu kedudukannya bisa menyamai satu sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbatama, maka pasti Allah tidak akan memberi minum kepada seorang kafir dari dunia itu walaupun seteguk air. Walaupun seteguk air Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir. Jika seandainya dunia itu memiliki nilai dan harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena memang dunia dengan segala perhiasannya, kemewahannya itu memang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada orang-orang kafir. Allah penuhi keinginan mereka. Ketika mereka berambisi meraih dunia, Allah kasih. Namun itu bukan sebagai tanda dan alamat bahwasanya Allah cinta kepada mereka, Allah meridhoi mereka. Justru itu sebagai bentuk al-istidraj, sebagai bentuk penguluran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulur-mengulur azab, mengulur dan menunda azab untuk mereka. Qala hafizahullahu taala, ولأن أقول سبحان الله وبحمده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Dan sungguh aku mengucapkan kalimat zikir subhanallah wa bihamdihi itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Dan ini juga yang disebutkan dalam hadis, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Hadhihi al-aqidatu laysa min as-sahli an tatanazal anha. Aqidah ini, aqidatu ahli sunnati wal jamaah, aqidah yang sahihah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah, aqidah yang telah diwariskan oleh salafun salih, diwariskan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabatnya dan para a'imma kita. Akidah yang lurus. Ini bukanlah suatu perkara yang enteng, yang mudah, yang gampang untuk kemudian kita mengalah darinya, untuk kita melepaskannya. Dengan gampang kemudian kita mengorbankannya. Jangan. Hadza din. Akidah ini, keyakinan ini adalah din, agama. Yang mana agama itu tidak kemudian menjadi barang yang murah untuk kemudian dijual atau dikorbankan. Akan tapi itu suatu yang berharga, yang harus dieman. Ilmu, akidah itu adalah agama kita. Qala lima yaqulu aw lamma yaqulu subhanallah wa bihamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim khairu minad dunya wa mimma tala'at alaihi syams. Dan tatkala seorang mengucapkan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah, atau dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sebuah kalimat yang agung yang disebutkan dalam hadis, Nabi menyatakan kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah ringan diucapkan di lisan ini, namun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman sangat mencintainya dua kalimat ini, dan memberatkan timbangan amal kebaikan nanti di hari penimbangan amal, yaumul mizan. Keutamaan yang besar yaitu subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Keutamaan yang besar. Namun berapa banyak yang mengerti akan keutamaan ini kemudian dia mau mengamalkannya? Apalagi dia lebih mengutamakannya, mendahulukannya, memprioritaskan zikir ini daripada urusan dunianya. Berapa banyak? Aqallu al-qalil, sangat sedikit sekali. ya kan? Sangat sedikit. Berapa banyak yang mau meluangkan waktunya untuk duduk kemudian dia berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sengaja dia duduk untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada urusan dunia dia yang melalaikan dia dan mengeraskan hati dia dan menjauhkan dia dari amal saleh. Luar biasa bagaimana beliau mengajarkan kita hafizahullahu ta'ala tentang al-amal bil-ilm, tentang keutamaan ilmu itu besar dan mengamalkannya itu sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik daripada dunia dan terbitnya matahari. Tentunya kita tahu manfaat dari matahari sangatlah besar. Namun Nabi menyatakan ucapan subhanallah walhamdulillah atau subhanallah bihamdihi itu lebih baik, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari yang sangat-sangat besar manfaatnya. Tentunya di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita bahwasanya ilmu yang kita dapati, ilmu yang telah kita pelajari itu sangat berharga. Ini beliau mencontohkan dari sisi zikir saja, amalan zikir itu lebih baik daripada dunia. Kenapa kalian kok mengorbankan akidah kalian yang sangat berharga itu? Kalian korbankan manhaj kalian, kalian korbankan sunnah yang telah kalian raih, kalian berjalan di atasnya, kalian korbankan hanya demi dunia. Sungguh sangat merugi kalian, sungguh sangat rendah cita-cita kalian, keinginan kalian sangatlah rendah. Ini baru zikir, belum yang lain, belum amalan-amalan yang lain, talabul ilm, belum amalan da'watu ilallah, belum lagi melakukan ibadah-ibadah yang wajibat ditambah dengan al-mustahabbat. Sangat-sangat besar nilainya itu, jauh-jauh-jauh melebihi dunia. Tentunya apa yang beliau sampaikan ini, beliau hafizahullah ta'ala alim kabir dan juga mumaris, seorang yang berpengalaman sehingga melihat kondisi dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, bagaimana fitnah itu terjadi, bagaimana salafiyin itu demikian, yataqallabun wa yatasaqatun, saling berjatuhan, berbolak-balik, yang satu berubah ini, satu kesana lagi, yang satu menjual manhajnya. Beliau berpengalaman sehingga beliau menasihati, ternyata dunia itu semuanya karena dunia. Allahul musta'an. Faqala hafizahullahu ta'ala idza qalaha ma qimatuha ma faidatuha. Jika seorang mengamalkan amalan zikir tadi, setelah dia mengetahui ilmunya, dia tahu tentang fadilahnya yang betapa besar, fadilah yang agung melebihi dunia dan segala isinya. Ketika dia beramal dengannya dengan penuh keikhlasan, mutaba'atan nabi, dalam keadaan bermutaba'ah kepada nabi, ikhlas dan dia lakukan dengan sebaik-baiknya, maka kata beliau, ma qimatuha, apa nilainya, berapa nilainya, apa faedahnya, besar sekali. Qala alladhi ya'taqidu anna Allah fi kulli makanin wa anna al-awliya'a yatasarrafuna fil kauni wa ya'lamuna al-ghaib, ma qimatu hadha. Kemudian beliau bandingkan, beliau ajak kita semuanya coba dibandingkan dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu di setiap tempat, fi kulli makan, di mana-mana Allah itu. Aqidah al-hululiyah, bosnya Allah itu berada di mana-mana. Ini akidah yang sangat berbahaya, akidah yang sangat-sangat sesat, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, serta menyelisihi apa yang diyakini dan diimani oleh Nabi, para sahabatnya, dan para a'immatil Islam yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Menyelisih ini semua, akidah ini. Namun, berapa banyak orang yang berkeyakinan dengan keyakinan ini? Kathir, banyak. Wanal awliya, dan bahwasanya para wali-wali, yatasarrafuna fil kaun, mereka itu bisa atau memiliki andil mengatur alam semesta ini. Para wali memiliki andil di dalam mengatur alam semesta ini, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, ya, mengatur, ya, hembusan angin, memberi rizki, dan seterusnya. Al-kaun diatur, matahari terbit, terbenam, bulan bercahaya, dan seterusnya. Al-kaun ini ternyata mereka meyakini, sebagian manusia, bahkan tidak sedikit dari manusia yang meyakini seperti ini, bahwasanya wali fulan itu bisa, ya, menurunkan hujan, wali fulan bisa kemudian menahan, ya, terbitnya matahari sesaat, dan seterusnya. Wa ya'lamunal ghaib, dan keyakinan bahwasanya para wali-wali itu mengetahui ilmu ghaib. Ma qimatu hadza, apa nilainya? Berapa nilai dari orang yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini? Tidak ada nilainya sama sekali. Ma yanfa'uhu syai'un, kata beliau, tidak bermanfaat baginya sedikit pun, tidak ada manfaat. Justru memudaratkan dia, membinasakan dia, mencelakakan dia dengan keyakinan seperti ini. Keyakinan batil, keyakinan kufur. Qala hafizahullahu ta'ala, ya'til muwahhidul khalis يوم القيامة ذنوبه تملأ سجلات مد البصر. Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan yang akan diraih, manfaat yang besar yang akan diraih oleh seorang muwahhid ketika dia benar-benar kokoh istiqamah di atas tauhid di dunia ini sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Dari sini kita lihat bagaimana hafizahullahu ta'ala Syekh Rabi memberikan ihtimam, perhatian dan keseriusan dalam bidang akidah. Dan beliau beri contoh terkait dengan akidah, permasalahan akidah. Sementara kitab ini sebagaimana kita sebutkan atau dari judulnya, ini membahas seputar ilmu dan ahli ilm dan keutamaan ilm. Tapi sebagaimana yang telah diterangkan oleh Asy-Syaikh Usama Al-Amri hafizahullah ta'ala yang mensyarah kitab ini, beliau menyatakan di dalam kitab ini pula, beliau Al-Muallif Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala menyisipkan permasalahan-permasalahan akidah, dan beliau mengulang-ulang tentangnya karena penting terkait dengan masalah akidah. Karena kita lihat berapa banyak seorang, ya, yang kemudian dia berubah akidahnya. Yang tadinya dia meyakini Allah itu di atas arsy, kemudian berubah. Atau akidah-akidah juga yang sesat. Akidah kaum khawarij. Yang meyakini bahwasanya pelaku dosa besar, kafir, masuk neraka, kekal di dalamnya. Berapa banyak yang berubah, kemudian berubah akidahnya. Maka pembahasan terkait dengan al-aqidah wal-tauhid ini pembahasan terpenting yang harus diberikan porsi yang besar dan banyak. Ini tentunya pelajaran bagi kita semuanya, untuk kita senantiasa mementingkan tauhid di dalam setiap kesempatan dan kondisi. Jangan lupa sampaikan masalah tauhid sedikit kita sampaikan. Karena at-tauhid wal aqidah sahihah adalah kunci keselamatan di akhirat nanti. Maka beliau menyatakan, menyebutkan bahwa seorang muwahhid yang benar-benar kokoh tauhidnya, kokoh di atas akidah sahihah, nanti akan datang di hari kiamat dengan membawa dosa-dosanya. Dia muwahhid tapi banyak dosanya. Tamla'u sijillat maddal basar, yang memenuhi berbagai lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tis'atun wa tis'ina sijillan. 99 catatan kejelekan dan dosanya. Ya, 99 lembar catatan kejelekannya. Dia datang dan setiap lembarnya itu maddal basar, sejauh mata memandang. Artinya banyak sekali kejelekan, dosa-dosa yang dia lakukan. Fatudau la ilaha illallah fi kiffatin, kemudian diletakkan kalimat la ilaha illallah di satu anak timbangan. Ya, itu di hari ketika ditimbang amalan. Maka kalimat la ilaha illallah diletakkan di salah satu anak timbangan, sementara wahadihi sijillat fi kiffatin, lembaran-lembaran tersebut, lembaran-lembaran catatan dosa dan kejelekan dia diletakkan di anak timbangan yang satunya. Qala fatatishu hadhihi sijillat, ternyata lembaran-lembaran catatan dosa dia itu justru terangkat, menunjukkan bahwasanya ringan sehingga terangkat. Wala ilaha illallah liman qalaha wa amila bimuqtadaha wa amana bihadzal ma'na sahih. Sementara kalimat la ilaha illallah justru rajahat, ya, yang berat sehingga dia selamat. Dan kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya, wa amila bimuqtadaha, dia mengucapkannya dengan lisannya, kemudian dia beramal dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan ilah yang pantas dan benar untuk diibadahi kecuali Allah satu-satunya saja. Maka dia beramal dengan muqtada dan makna dari la ilaha illallah, yaitu dia beribadah dan menyembah kepada Allah saja dalam semua jenis ibadah. Wa amana bihadzal ma'na sahih, dan dia beriman dan meyakini makna yang benar ini. La hakima, la raziqa, la muhyi, la mumit. Bukanlah makna dari la ilaha illallah itu la hakim illallah, bukanlah makna yang benar dari kalimatut tauhid la ilaha illallah adalah la hakima illallah. Ini beliau ingin menjelaskan makna yang batil, makna yang keliru, yang diyakini oleh banyak dari kaum muslimin, hadanallahu wa iyyahum, bahwasanya makna la ilaha illallah itu sebatas rububiyahnya saja. Tidak ada hakim kecuali Allah saja. Tidak ada yang memberi rizki, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan dan menghidupkan kecuali Allah jalla wa ala. Sebatas ini saja, maka ini makna yang salah dan batil. Kenapa? Karena makna ini diyakini oleh mereka kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyrikul Arab, kufar Quraisy. Mereka meyakini makna ini. Mereka menetapkan rububiyah Allah, yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pencipta, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Mereka yakini ini. Lakin hadza al-i'tiqad lam yaj'alhum muslimin mu'minin. Tidaklah menjadikan mereka sebagai kaum muslimin, kaum mu'minin. Kenapa? Karena sangat-sangat kurang keyakinan seperti ini. Dan ini pembahasannya pada kutub at-tauhid wal aqidah. Iya. Pembahasannya pada kitab-kitab tauhid dan juga kitab aqidah. Bal tafsiruha la ma'budu bihaqqin illallah. Akan tetapi tafsir kalimat ini yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini adalah makna yang sahih, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Ya'rifu makna al-ibadati wa ya'rifu makna al-kalimati allati yaquluha. Seorang muwahhid yang selamat di akhirat, ya, yang membawa kalimat la ilaha illallah tadi, karena apa? Karena dia mengetahui makna la ilaha illallah. Dia mengetahui makna ibadah, apa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui makna kalimat ini yang dia ucapkan dengan lisannya, dia faham. Qala hafizahullah fa ya ikhwah الموحد المخلص عمله عند الله له مكانة وعلمه له عند الله مكانة. Setelah beliau menyinggung sedikit terkait dengan amr tauhid, ini masih terkait dengan apa? Dengan penjelasan beliau tentang pentingnya ilmu. Untuk seorang itu menjaga ilmunya, mempertahankannya, berjuang untuk tetap kokoh dan istiqamah di atas ilmu yang telah dia pelajari. Tidak kemudian dengan mudahnya dia menjual dan mengorbankan ilmu tadi karena dunia. Bahkan majlis-majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Itu adalah cahaya yang akan menyinari orang-orang yang duduk dan datang di majlis ilmu tersebut, akan disinari dengan cahaya dari majlis ilmu tersebut. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau menyatakan innal majalisa kullaha muzlimah illa majalisal ulama. Sungguh semua majlis-majlis itu adalah kegelapan kecuali majlis-majlis para ulama yang menyampaikan ilmu Al-Kitab wa Sunnah, itulah cahaya yang akan senantiasa menyinari dan membimbing orang-orang yang berada di situ untuk tetap istiqamah dan lurus jalannya menuju Allah Jalla wa Ala. Kemudian beliau melanjutkan, ya ikhwah, wahai ikhwah, saudaraku, al-muwahid al-mukhlis, seorang muwahid yang benar-benar ikhlas, amaluhu indallah lahu makana, amalan dia itu di sisi Allah lahu makana, ada kedudukannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmuhu lahu indallahi makana, dan ilmunya juga ada kedudukan di sisi Allah, memiliki tempat di sisi Allah, artinya bernilai. Bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu ghairun nafi' wal ladzi la ya'malu bihi wa huwa wabalun ala sahibihi, dan ilmu yang tidak bermanfaat itulah ilmu yang tidak diamalkan, dan ilmu itu adalah ilmu yang wabal ala sahibihi, yang menjadi bala musibah kepada pemiliknya. Demikian beliau mengingatkan kita tentang pentingnya beramal dengan ilmu, dan amalan itu hendaknya amalan yang dibangun di atas akidah yang benar. Artinya hendaknya kita serius dan bersungguh-sungguh membenahi akidah kita. Membenahi akidah kita. Meluruskan akidah kita. Karena akidah yang benar, tauhid yang benar yang lurus, maka akan bermanfaat amalan yang dibangun di atas yang dikerjakan. Iya. Sebaliknya ketika akidah kita rapuh, tauhid kita rapuh, ya, atau banyak kerusakannya, kekurangannya, maka amalan yang kita bangun juga amalan yang sangat rapuh, yang sangat mudah sekali akan roboh, amalan yang rapuh, yang sangat berbahaya amalan ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita lihat generasi sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana kokohnya akidah mereka, bagaimana kokoh dan kuatnya akidah mereka, keyakinan yang luar biasa. Ketika mereka telah meyakini sebuah keyakinan yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan ini keyakinan yang benar-benar kokoh, kuat, dan melahirkan amalan yang luar biasa, amalan-amalan besar, amalan-amalan yang menakjubkan, itu dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana keyakinan mereka tentang surga dan neraka, contohnya. Para sahabat meyakini tentang adanya surga, al-jannah, sebuah tempat yang Allah sediakan bagi al-muttaqin, al-mu'minin, tempat yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan, dan kebahagiaan yang abadi. Benar-benar keyakinan yang luar biasa ada pada para sahabat, sehingga mengalahkan segalanya, sehingga mereka rela berkorban, mengorbankan apa saja demi keyakinan ini. Kokoh kan? Sakit apa semuanya mereka tahan. Bahkan kita tahu dalam hadis bagaimana seorang wanita yang terkena penyakit, dia penyakit ayan, penyakit yang luar biasa, ketika dia datang kepada Nabi meminta agar Nabi mendoakannya agar dia sembuh, namun Nabi menawarkan pilihan kepada dia, kalau kamu mau kamu bersabar falakil jannah, maka kamu akan masuk surga. Tapi kalau kamu mau da'autullah ayyu'afiyaki, namun jika kamu mau terserah, maka aku akan berdoa kepada Allah, Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Bagaimana tanggapan wanita ini, seorang mukminah qawiyah fi imaniha, dia menyatakan asbir, kalau gitu saya bersabar saja demi surga. Ini berat. Kalau kita mungkin masih milih-milih, ya. Nah, kamu bersabarlah, surga nanti. Sabar-sabar terus. Kita kan gitu, ya. Nah, walaupun dengan guyon, tapi itu muncul dari dalam. Bilang sabar. Kamu mas, kalau kena seperti ini mungkin gak sabar kamu. Padahal dinasihati, sabar insya Allah, nanti Allah ampuni dosa kamu, ya, surga nanti insya Allah kamu. Ini kita. Nah, bagaimana kokoh dan kuatnya keimanan mereka, akidah mereka sangat kokoh. Kenapa? Karena memang mereka senantiasa memupuk dan memelihara akidah mereka, menjaganya. Menjaga dengan apa? Dengan senantiasa meminta bimbingan kepada Nabi, selalu duduk dan hadir di majlis ilmu, mengkaji tentang permasalahan tauhid, permasalahan akidah, dipelajari, diulangi. Tidak bosan-bosannya mereka belajar tentang akidah wa tauhid. Belajar dengan belajar yang sungguh-sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diamalkan. Kemudian mereka mengamalkannya, menerapkannya, berupaya untuk mewujudkannya. Sehingga akidah dan iman mereka benar-benar kokoh, membaja. Kalau kita sangat rapuh, terus terang. Dengan berbagai syubhat dan akidah-akidah yang rusak yang berada di sekeliling kita, kalau kita tidak menguatkan akidah kita, sangat berbahaya. ya, sangat berbahaya. Akhirnya minimalnya kita menjadi orang yang bingung. Ketika ada syubhat, bingung. Ini seperti ini, keyakinan ini benar apa enggak ya? Bingung kan? Nah, kalau tidak mendapatkan jawabannya, satu lagi masuk syubhatnya, terus-terus tambah bingung dia. Berbahaya. Maka oleh karena itu, penting bagi kita semuanya, ikhwan, demikian pula akhawat, rijalan, wanisa, hendaknya kita bersungguh-sungguh mempelajari al-aqidah wa tauhid yang benar. Kita ajari anak-anak kita tentang masalah tauhid, dan kita prioritaskan itu, utamakan itu. Dan kita sendiri pun juga demikian, bersungguh-sungguh untuk mempelajari itu. Diulang. Jangan kemudian belajarnya, yang dia pelajari dia ulang terus dan sabar mempelajari lughah. Ini fenomena yang juga kita dapati. Rijal wa nisa. Nah, bis durusul lughah satu. Karena belajarnya enggak sungguh-sungguh, putus ya, ulang lagi, ada buka lagi, ulang lagi. Nah, buka lagi, ulang lagi. Jadi dua, putus lagi, ulang lagi. Cuman itu yang dia dapati. Sementara terkait dengan babut tauhid, babul aqidah, dia tidak berusaha untuk mengulangi. Dia merasa cukup sekali belajar, wah, alhamdulillah sudah selesai anak. Allahul musta'an. Sudah faham kamu? Sudah benar amalan kamu sesuai dengan apa yang kamu pelajari? Sementara permasalahan akidah itu sangat luas, bahkan terkait dengan amalan-amalan kalbu, itu juga butuh keyakinan yang benar, akidah yang benar. Maka serius, sungguh-sungguh diulangi. Oleh karena itu para ulama juga demikian, tidaklah bosan-bosan dan jenuh mereka mengulangi, belajar, mengulangi lagi atau mengajarkan, terus sabar mereka. Kenapa? Karena dengan pengulangan itu semakin kokoh. Iya. Bitikrar karar katanya. Dengan mengulang maka akan kokoh ilmu itu. Bahkan setiap kali pengulangan pasti kita akan mendapatkan sekian faedah. Setiap kita mengulang-mengulang, faedah yang akan kita dapati minimalnya, dan ini sebenarnya faedah yang besar, minimalnya akan mengingatkan kita untuk beramal, atau mengingatkan kita bahwasanya kita salah dalam permasalahan ini, salah kita. Fabarakallahu fikum, bagaimana Syekh Rabi' hafizahullahu taala mengingatkan kita di sini terkait dengan masalah aqidah wa tauhid. Itu pondasi ya ikhwan, pondasi, dan itu adalah kunci keselamatan. Bagaimana beliau menyebutkan hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, hadis yang sangat agung. Seorang yang datang membawa dosa sekian banyak, tapi karena tauhid dia selamat. Ya, karena tauhid dia selamat. Kalau saja para ulama di masa dulu, di mana berbagai penyimpangan itu sangat minim dan ulama banyak ilmu itu tersebar, namun mereka sangat-sangat bersungguh-sungguh dengan amr tauhid. Amr tauhid, amr aqidah. Lalu bagaimana di zaman kita ini, yang keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, akidah-akidah yang batilah itu sangat banyak sekali. Banyak bermacam-macam dan sangat samar. Maka oleh karena itu nasihat bagi kita semuanya, rijalan wanisa, hendaknya bersungguh-sungguh al-ihtimam bi amri tauhid wa bi amri al-aqidah. Harus sungguh-sungguh, karena itu merupakan suatu yang terpenting dalam Islam ini, dalam ilmu din yang terpenting adalah aqidah. Kemudian beliau hafizahullah taala ingin menjelaskan tentang bagaimana natijah hasil dari seorang yang kokoh ilmunya dan akidahnya. Ketika dia kokoh akidahnya, kokoh ilmunya, yaitu dengan dia terus mengamalkan ilmu tersebut, ilmu itu diamalkan. Setiap kali dia mendapatkan ilmu, dia tahu tentang sebuah ilmu, dia amalkan, maka dia adalah seorang yang selamat dari berbagai fitnah. Dan beliau menyebutkan pengalaman beliau, bahwasanya banyak sekali para syabab, para pemuda yang kemudian termakan dengan fitnah, terjerumus dalam fitnah yang mudhillah, yang menyesatkan dan membinasakan. Kenapa? Karena rapuhnya ilmu dan rapuhnya akidah dia. Iya. Kalau seorang akidahnya kuat, dia akidahnya itu kokoh, yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Allah akan membalas apa yang dia lakukan, baik dan jeleknya, buruknya, taat atau kemaksiatan Allah akan balas. Dia benar-benar memiliki akidah yang kokoh tentang Allah Subhanahu wa taala, faham tentang asma Allah wa sifatihi. Kokoh dia, maka dia akan takut. Dia tidak bermudah-mudahan untuk melakukan sebuah pelanggaran, apalagi kebid'ahan. Dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu samarah buah dari ilmu tauhid wal aqidah, akan memunculkan, menimbulkan al khasyah wal khauf, yang ini hampir-hampir ya jarang didapati. Banyak orang yang berilmu tapi sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufnya itu kecil sehingga dia berani melakukan apa saja dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu haram, itu adalah dosa. Kenapa? Karena kurangnya rasa takut. Kenapa kurangnya rasa takut? Karena sedikitnya ya ilmu dia tentang akidah. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, beri manfaat bagi apa yang kita pelajari. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.